Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah dan akhwat kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mempertemukan kita kembali dalam sebuah majlis yang insyaallah ta'ala di dalamnya akan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat tersebut insyaallah akan menunjukkan kita kepada suatu pengetahuan dan menjadi tolak ukur dasar kita dalam kehidupan kita ini. Dan tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Semoga apa yang kita kerjakan sekarang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan kita diterima, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para ikhwah dan akhwat rahimanillah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita seluruhnya. Ada orang yang bertanya kepada saya, judul pertanyaannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang baik, saya sejak lahir telah beragama Islam. Umur saya sekarang 33 tahun. Berarti sudah 33 tahun saya beragama Islam. Memang saya tidak pernah secara khusus belajar Islam, dalam tanda kurung masuk pesantren dan lain-lainnya. Ilmu Islam yang saya miliki sekarang hanyalah berdasarkan kurikulum pendidikan agama Islam selama saya di sekolah di SD, SMP, SMA atau MKDU di universitas saja. Belakangan ada teman saya yang